Sore hari ini insyaallah taala kita akan mengambil faedah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah hadis dari Abdullah bin Busr seorang sahabah saghir termasuk sigaru sahabah. Seorang sahabah yang masih kecil ketika masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal pada tahun 88 Hijriah. Ketika itu berumur 94 tahun. Meninggal di umur 94 tahun di tahun 88. Sehingga perkiraan ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau ini berumur 6 tahun. Masih kecil. Dan termasuk sahabat yang memiliki umur yang panjang sampai 94. Dan termasuk beliau ini adalah akhiru man mata bisyam. Sahabat yang paling terakhir meninggalnya. Tapi di Syam. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau menunjukkan bagaimana meskipun masih kecil akan tapi fatonah, perhatian. Terhadap apa yang terjadi ketika itu. Yang biasanya umur-umur segitu mereka kurang perhatian. Apalagi kejadiannya hari Jumat. Kalau anak-anak kita hari Jumat ya umur segitu sudah. Enggak perhatian dengan apa yang terjadi di sekelilingnya mungkin. Nah, di pojok sana duduk, di pojok sana duduk. Ngobrol sendiri kadang. Enggak perhatian. Tapi ini sahabah. Nah. Umur segitu beliau meriwayatkan sebuah hadis menghafal sebuah kejadian yang terjadi. Suatu kejadian yang terjadi ketika beliau kecil di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dihafal. Nah, dan ternyata berfaedah bagi generasi-generasi yang setelahnya hadis yang beliau bawakan ini. Nah, yang mana Abdullah bin Busr beliau mengatakan ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthab faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad adaita Abdullah bin Busr beliau radhiyallahu ta'ala an mengatakan, datang seorang laki-laki ke dalam masjid hari Jumat. Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Nah, maka laki-laki tersebut masuk ke dalam masjid, kemudian yatakhattar riqaban nas, melangkahi manusia. Nah, dari belakang ke depan. Nah, lafadznya di situ yatakhattar riqab, melangkahi pundak-pundak manusia. Ya enggak mungkin pundak manusia itu pundak yang satu dengan yang lainnya nempel, kemudian saling nempel, kemudian dilangkahi. Nah, bukan maksudnya di atas pundaknya juga bukan. Nah, tapi karena enggak ada celah, saking di sana rapat, enggak ada celah. Dengan duduk bersila rapat. Nah, ya antum mungkin tahu keadaan kita bagaimana ketika duduk bersila rapat. Nah, ya pundak dengan pundak yang lain agak jauh, tapi nah, yang bagian sini yang rapat. Nah, ini maksudnya yatakhadhar riqab atau yatakhadhan nas, melangkahi manusia ini. Nah, enggak ada celah, kemudian dia langkahi, maju ke depan dengan diangkat kakinya lebih tinggi. Nah, ini. Nah, beda kalau seandainya di situ ada furjah, celah. Nah, bisa dilewati. Ini bukan takhatir riqab. Nah, ini namanya bukan melangkahi. Nah, ada celah walaupun sedikit tapi bisa lewat kaki. Ini bukan melangkahi. Karena kalau sudah rapat, enggak ada celah sama sekali. Atau celah tapi sempit. Nah, itu melangkahi. Nah, ini yang. Nah, laki-laki tersebut demikian. Melakukan perbuatan ini. Takhatir riqab, melangkahi manusia. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan terhadap orang tersebut, ijlis. Nah, duduk kamu. Mengajak bicara kepada orang tadi, menyuruhnya untuk duduk. Nah, menunjukkan bahasanya khatib boleh dia mengajak bicara dengan salah satu dari hadirin atau yang beberapa hadirin. Nah, khatib ngajak bicara karena ada kebutuhan. Nah, boleh khatib. Atau sebaliknya, hadirin ngajak bicara khatibnya. Nah, ini juga datang sebagaimana seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Hari Jumat Rasul sedang khutbah. Datang Arabi mengatakan, ya Rasulullah, harta-harta musnah. Nah, dan jalan-jalan juga terputus. Nah, binatang-binatang pada kelaparan, mati. Nah, karena kekeringan. Nah, fada'ullah yughithana, maka berdoalah kepada Allah supaya menurunkan hujan kepada kita. Nah, hadirin ngajak bicara sama khatib. Boleh. Nah, hadirin ngajak bicara khatib. Khatib yang ngajak bicara salah satu atau beberapa dari hadirin. Nah, kalau hadirin sama hadirin, nah ini yang enggak boleh. Nah, itu yang termasuk lahu. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, ijlis, duduk. Nah, ini juga salah satu dalil yang dipakai oleh jumhur. Jumhur ulama yang mereka berpendapat bahasanya tahiyatul masjid hukumnya tidak wajib, sunnah. Nah, Nabi langsung menyuruhnya duduk, bukan sholat dulu, duduk, langsung duduk nih. Masuk, langkah, melangkahi manusia, suruh duduk. Nah, tidak disuruh sholat. Menunjukkan bahwa tahiyatul masjid hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Nah, meskipun ulama yang berpendapat wajib, oh itu mungkin sebelumnya sudah sholat dulu di belakang, kemudian maju. Nah, tapi jumhur mengatakan, zahir hadis demikian, enggak ada sholat. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijlis, duduk. Faqad adzaita, kamu telah menyakiti. Nah, ilahnya kenapa? Nah, diperintahkan untuk duduk, dilarang untuk takhatir riqab, melangkai manusia, karena ilahnya adiyah. Nah, coba melangkai manusia, bukan ngampleng lagi, melangkai. Nah, bukan mukul, melangkai. Tapi Nabi mengatakan itu menyakiti. Nah, mengganggu dan menyakiti manusia. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahasanya takhatir riqab, melangkai manusia, itu manhiyun an, dilarang. Tidak diperbolehkan melangkai manusia ini. Nah, melangkai tadi gambarannya. Ya dia butuh tambahan ngangkat kaki. Nah, itu melangkai. Beda dengan tafriq bainal itsnain, sama-sama dilarang tafriq bainal itsnain dari Jumat. Nah, tafriq bainal itsnain memisahkan di antara dua orang. Nah, tafriq bainal itsnain itu nyuruh minggir ini yang ke sana, ini ke sana, terus duduk. Dan ini tafriq bainal itsnain, enggak boleh juga. Tapi takhoti ini beda, takhoti riqab. Nah, dia ngelangkai manusia. Nah, dilarang. Kenapa ilahnya? Kenapa dilarang? Karena di situ ada adiyah, menyakiti. Nah, kalau seandainya yang seperti itu saja dikatakan itu adiyah, sedangkan adiyatul mu'min itu muharram, haram hukumnya. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Nah, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, menyakiti orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Nah, bighairi maktasabu, bukan karena kesalahan yang dia lakukan, maka dia faqad ihtamalu, maka berarti dia telah menanggung nam buhtan wa isman, dosa yang besar. Hadiyatul mu'min muharramah, tidak diperbolehkan. Kalau yang kayak gini aja Nabi larang, dimasukkannya ke dalam kategori adiyah, berarti yang lebih asyad dari itu, lebih diharamkan lagi, tidak diperbolehkan. Nah, menyakiti yang lainnya dengan ucapan, menyakiti yang lainnya dengan perbuatan. Nah, mencelanya, menuduhnya dengan tuduhan palsu. Nah, memukulnya atau menumpahkan darahnya, lebih keharamannya. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya takhatir riqab itu dilarang karena ilahnya adalah adziyah. Nah, terjadi khilaf di antara mereka, apakah larangan tersebut itu ala sabilil karahah aw tahrim, hukumnya makruh atau muharram. Nah, sebagian mengatakan makruh, Sebagian lagi mengatakan muharram, dan ini yang rajih karena al-aslu fin nahyi litahrim. Asal dari larangan itu adalah muharram. Nah, Nabi memerintahkannya untuk duduk, menunjukkan wajib duduknya dia itu dan terus melanjutkan perbuatannya, itu dilarang. Dan asal dari larangan itu adalah untuk haram. Nah, sampai ada dalil yang memalingkannya dari yang haram ke makruh. Nah, kalau enggak ada dalil, maka kembali ke asalnya, haram hukumnya. Nah, sehingga hukumnya ini adalah haram sebagaimana ini disebut oleh Imam Nawawi dan dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Haram. Nah, bukan makruh, muharram. Nah. Kemudian juga terjadi khilaf di antara mereka para ulama, apakah takhatir riqab ini, larangan untuk melangkahi manusia, apakah hanya untuk di hari Jumat ataukah juga masuk hari-hari yang lainnya. Nah, Imam Malik hari Jumat saja. Nah, tapi ulama yang lainnya mengatakan itu di hari Jumat ataupun yang lainnya. Karena ilahnya sama, adiyah. Ilahnya sama. Menyakiti, adiyah. Namanya menyakiti, di hari Jumat haram, di hari selain Jumat juga haram. Tidak diperbolehkan. Nah, dan ini disebut mereka para ulama, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di hari Jumat ataupun selain Jumat. Nah, cuman disebutkan dalam hadis tersebut di hari Jumat karena itu makhrajal ghalib, seringnya di situ terjadi tajamu'un nas, manusia berkumpul banyak. Nah, itu di hari Jumat. Nah, sehingga ini muharram, perkara ini diharamkan baik di hari Jumat ataupun di luar hari Jumat, di hari-hari yang lainnya. Ilahnya sama, adiyah. Nah, menyakiti. Maka ini hukumnya muharram berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini yang ada di hadapan kita ini. Nah, kecuali di sana litdarurah, kalau darurat. Nah, darurat harus melangkahi. Nah, disebutlah mereka para ulama yang darurat seperti seorang imam. Nah, imam untuk dia maju ke depan enggak ada jalan kecuali harus takhatir riqab, enggak ada jalan yang lain. Sebelah sana enggak ada jalannya, enggak ada pintunya, sebelah sana enggak ada pintunya. Nah, pintunya ya depan belakang sana itu. Nah, harus akhirnya untuk maju dan enggak ada celah yang lain, rapet. Nah, ini darurat. Nah, enggak ada jalan yang lain kecuali harus melangkahi manusia ini. Nah, imam, maka boleh dia. Nah, melangkahi. Karena darurat. Nah, begitu pula orang yang dia itu mendapatkan furjah, tempat untuk sholat. Bagian depan ada yang kosong. Nah, yang sampingnya, belakangnya enggak mau maju nutup. Ayo, kesalahan yang di belakang enggak mau nutup. Akhirnya dia boleh dilangkahi. Nah, kenapa? Karena enggak mau nutup. Makanya aslinya, nah, lubang-lubang furjah-furjah itu ditutup dari Jumat. Sof itu disempurnakan, jangan sampai ada lubang. Kalau sampai ada lubang kemudian dari belakang di sana ada yang melangkahi, ya salah era nutup. Nah, disebut oleh mereka para ulama yang seperti ini boleh karena dia kesalahan dia sendiri, taksir. Nah, karena kelalaian dia, karena sebab dia tidak mau memenuhi sof yang di depannya. Ya, dilangkahi akhirnya untuk menutup celah itu tadi. Nah, atau di sana orang yang dia itu beranjak dari tempat duduknya karena lidarurah, darurat. Nah, dia harus ketika itu harus berdiri karena sudah enggak mungkin lagi ditahan, ya, darurat ya. Nah, dan enggak ada jalan lain lagi, sudah harus melangkahi. Nah, aslinya Muharram, maka tapi ketika kondisi-kondisi darurat ini, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, imam yang dia mau keluar, nah, enggak ada jalan lain sudah. Imamnya mau keluar dan ketika itu mendesak dia mau keluar karena ada keperluan. Nah, ada hajah, kebutuhan di rumahnya. Nah, maka boleh dia melangkahi. Nah, karena darurat. Kalau bukan karena kebutuhan, nah, bisa ditahan nanti ya, ditunggu sampai kondisinya sudah longgar baru. Nah, tapi kalau mendesak ketika itu harus kebutuhan sudah. Nah, dia harus keluar dengan melangkahi manusia dan ini diperbolehkan. Pernah kejadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat langsung Nabi yatakhattan nas, melangkahi manusia. Selesai sholat. Yang biasanya Nabi selesai sholat masih berzikir menghadap ke manusia. Nah, berzikir dengan zikir-zikir sholat. Ya. Nah, tapi ketika itu begitu langsung. Nah, karena ada kebutuhan. Hajah. Nah, sehingga diperbolehkan. Intinya di sana asalnya adalah muharram, perbuatan takhatir riqab, melangkahi manusia, perbuatan yang muharram. Nah, kecuali di sana kondisi-kondisi darurat dan dibutuhkan, tidak ada jalan yang lain kecuali harus melakukan takhatir riqab. Nah, kalau ada celah maka cari celah yang lain. Jangan melangkahi manusia. Nah, karena ilahnya masih sama, adiyah. Nah, cari celah yang lain. Kalau memang enggak ada, ya mau gimana lagi. Nah, ini yang bisa diambil. Nah, tapi meskipun darurat kemudian diperbolehkan, jangan seenaknya ya. Langsung kaget yang ngelangkah, nyangkol pundak. Ini ngopo ya. Wah, iso alon-alon raiso hati-hati sing halus nyenggol nendang dengkul jedak. Nah, tetap hati-hati. Nah, walaupun darurat. Nah, syukur-syukur di sana minta izin terlebih dulu, afan, minta jalan. Nah, bagus. Nah, jangan sampai kita karena ingin menghindari suatu perkara yang tidak diperbolehkan kemudian terjatuh kepada perkara yang lebih jelek atau sama. Nah, dilarang juga. Nah, kalau orang awam maunya dia menghormati manusia dengan munduk-munduk ya. Posisi rukuk dari sini sampai sana rukuk terus. Nah, padahal ini sebenarnya penting walaupun enggak boleh ya karena rukuk. Nah, kalau di keraton enggak cuma rukuk ya. Harus ngesot sampai keluar dari tempat ini. Enggak boleh membelakangi, harus menghadap ke depan terus. Sampai biasa kalau di sana ada orang nyinom, tahu nyinom ya? Nyinom itu orang yang menghidangkan makanan itu. Minuman. Pakai semacam kayak apa itu, nampan dari kayu kalau di sana. Ya. Jadi ketika mau mundur pun nanti habis sudah dibagikan minumannya harus posisi jongkok ke belakang sampai ke pintu baru sundul. Nah, ingin menghindari yang rukuk tadi. Nah, tapi justru terjatuh pada yang lainnya sudah enggak peduli melangkahi manusia sana sini dilangkahi sudah padahal ada celah sebelah sana ada celah sebelah sana, wis langkai sampai kadang mendolimi, menyakiti, nyenggol, kadang nendang, kadang umurnya jauh lebih. Nah, orang tua yang mungkin harus dihormati di tempat kita ini. Nah, kebiasaannya, adatnya. Nah, sehingga harus hati-hati. Kalau mengada telah, telah. Kalau enggak bisa, minta izin dulu, ya izin dulu. Afan mau lewat. Nah, afan mau lewat. Nah, tanpa takhoti, arrikob. Nah, karena ilahnya adiyah. Nah, dan ini adab yang bagus yang seperti ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Didik. Mas, yang bagus lewatnya, cari telah sana dulu. Nah, jangan melayu menajuat mencolot. Waduh. Mau enggak boleh gimana, mau gimana. Nah, tegur ajari adab-adab yang bagus yang seperti ini. Nah, Abdullah bin Busr umurnya ketika itu umurnya menghafal hadis ini, kejadian ini kecil tapi fatonahnya beliau perhatian, meskipun masih kecil tapi perhatian. Ini pelajaran adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian kayak gitu ya. Nah, kalau di tempat kita umur kita ya kurang ya benarnya. Nah, ini sahabat masih kecil perhatiannya sampai kejadian yang seperti ini beliau ingat, beliau hafal. Nah, sampai kemudian ketika dewasa disampaikan kepada yang lainnya hadis tentang takhati arikob. Nah, ini yang hendaknya kita biasakan karena itu adab yang bagus dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadalu.